Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asifah Kungrejo rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu taala. Kita masuk pada babul jahalah, bab tentang kebodohan. Dan firman Allah Ta'ala, walaqad dharana li jahannama, dan sungguh telah kami ciptakan untuk neraka, kathiran minal jinni wal ins, banyak jin dan manusia, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami. Dari Ibn Abbas dan Muawiyah dan selain keduanya radhiyallahu anhum, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan khairan seluruh kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama." Dan hadis dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, "Anal murtab, bahasanya orang yang ragu-ragu adalah orang yang ketika ditanya dua malaikat di alam kubur, dia mengatakan, haha, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lantas aku mengatakannya." Penjelasannya, jahalah diambil dari kata-kata jahal, artinya didul ilmi, kebelakan dari ilmu. Maka al-ilmu artinya berilmu, maka berarti al-jahlu adalah kebodohan. Maka tidak boleh bagi, ya, tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertahan dalam keadaan bodoh dalam masalah agama. Wajib baginya mempelajari hal-hal yang la yastaqimu dinuhu illa bihi, yang tidak akan beres dan baik agamanya kecuali dengannya. Li'anna tarka hadza ta'allum, karena tidak mau belajar ilmu-ilmu agama yang hukumnya wajib, yang beliau sebutkan dengan la yastaqimu dinuhu illa bihi, ilmu untuk jadi sebab baiknya agama seseorang, maka beliau katakan yu'addu kabiratan minal kabair, adalah salah satu bentuk dosa besar. Maka di antara bentuk dosa besar adalah tidak mau belajar ilmu agama yang statusnya fardu ain. Li'anna hadza fihi, karena dalam tindakan ini terdapat pencegahan bagi individu untuk mendapatkan ilmu. Dan Allah labeli orang-orang munafik, bahasanya mereka adalah orang-orang yang tidak faham. Walakinnal munafiqina la yafqahun, akan tapi orang-orang munafik mereka tidak faham. Hal itu dikarenakan mereka tidak memiliki perhatian untuk mencari ilmu dan mendengarkan kebaikan yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, maka mereka bertahan dalam kebodohan mereka dan kesesatannya. Nas'alullah al-afiyah. Waqad yasilu al-i'radu, dan berpaling dari ilmu, dari belajar, bisa sampai derajat membatalkan iman. Bukan hanya dosa besar, namun batal iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang berpaling dari apa peringatan yang disampaikan kepada mereka, atau sampai pada derajat kemunafikan. وَقَدْ كَانَ الْمُنَافِقُونَ, adalah orang-orang munafik mereka menghadiri majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengarkan di khutbah Jumat yang Nabi sampaikan. Akan tapi pada saat mereka keluar dari tempatnya Nabi, keadaan mereka seakan-akan mereka tidak hadir. Wa fi hadza, tentang hal ini Allah berfirman, ala lisanihim, melalui lisan mereka, wa minhum may yastami'u ilaik, di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan padamu, mendengarkan apa yang kau sampaikan, namun hatta idza kharaju min indika, akan tapi jika mereka keluar dari majlismu wahai sang Nabi, Qalu, mereka mengatakan kepada orang-orang yang diberi ilmu, madza qala Hanifa, apa yang baru saja dikatakan oleh dia. Maka mereka cuma hadir dengan badannya, akan tapi akal dan hati mereka itu absen, tidak hadir. Demikianlah kehadiran, demikianlah gaya orang-orang munafik dalam hadir di majelis ilmu. Ini demikian ini sifat orang-orang munafik ketika hadir di majelis ilmu. Mereka hadir dengan raga, sedangkan hati dan pikirannya absen dan tidak hadir. Nah, maka wajib bagi orang-orang yang beriman tidak menyerupai orang-orang munafik dalam masalah ini, gaya dan model kehadiran mereka, kehadiran di majelis ilmu. Ini, maka model kehadiran ini, orang-orang munafik di majelis ilmu Allah ceritakan di surat Muhammad ayat yang ke-16. Ini, model ini perlu kita ketahui untuk kita jauhi. Fakanu, maka mereka jika menghadiri dan mengikuti khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka keluar setelah itu, setelah mendengar khutbah Nabi, bertanya kepada para sahabat yang lain. Bertanya kepada para sahabat yang Allah sebut dengan sebutan alladzina utul ilma. Mata qalan Nabi, apa sih tadi isi yang disampaikan oleh sang Nabi? Kama sa'alu, sebagaimana misalnya mereka bertanya pada Ibnu Mas'ud. Fahum la la fahma la yahfaduna wa la yafqahuna ma sami'u. Maka mereka tidak punya pemahaman, mereka tidak hafal apa yang didengar dan tidak faham apa yang didengar. Ya, maka dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerupakan manusia dalam masalah mendengarkan ilmu agama. Allah Nabi serupakan dengan tanah yang terguyur air hujan, dan air hujan itu mengenai semua macam tanah. Akan tetapi sebagian tanah ada yang yumsikul ma, menyerap air kemudian menumbuhkan al-kala'a, rerumputan, sehingga orang-orang pun bisa menggembalakan hewan ternaknya di rumput tersebut, di padang rumput tersebut, dan mereka bisa minum. Ini adalah tanah yang paling baik. Tanah jenis yang kedua adalah tanah yang cuma mencegah air, atau kemudian memegangi air, yaitu air jadi tergenang, tidak terserap, dan dia tidak menumbuhkan rerumputan. Maka ini satu hal yang baik, karena dia mempertahankan air untuk bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Lisurbihim, untuk keperluan minum. Ini, contohnya adalah seperti tanah yang keras, yang air tidak bisa, layan dabbu minha al-ma'u, yang air tidak bisa tertuang badannya. Fannasu kadzalik, maka manusia pun demikian. Ingda sama'il ilmi, ketika mendengarkan ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, maka ada yang faham, hafal dan faham. Wa minhum, dan yang ada juga yang hafal akan tapi tidak faham, atau pemahamannya pas-pasan. Dan kaidah mengatakan al-hukmu lil ghalib. Ini kalau pas-pasan, ya maka bisa disebut tidak faham. Akan tetapi dia perhatian dengan apa yang dia dengar dan menyampaikannya kepada banyak orang. Macam yang ketiga, yang tidak ada kebaikan badannya, itulah orang yang tidak yukbil, tidak perhatian dengan petunjuk Allah dan ajaran sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Permisalan hidayah dan ilmu yang Allah mengutusku dengan membawanya. kamatsalil ghaiz, dia adalah seperti al ghaiz. Ghaiz adalah hujan yang manfaat, bukan tidak terlalu sedikit dan juga tidak berbahaya karena terlalu banyak, itu disebut ghaiz. Ghaiz adalah hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka seperti al-ghaiz al-kathir yang banyak jumlahnya, yang asaba ardan, turun menyirami bumi, maka ada bumi yang naqiyah yang bagus, qabilatil ma'a, dia menyerap air lantas menumbuhkan al-qala awal usba al-kathira, tetumbuhan dan rerumputan yang banyak. Ada juga jenis tanah yang disebut dengan ajadib, dia adalah jenis tanah yang menampung air. Ini air tidak terserap namun cuma tertampung di atas permukaannya. Dengannya Allah memberikan manfaat pada banyak orang, karena banyak orang ngambil air untuk minum dan mereka gunakan untuk memberi minum hewan ternak mereka, wazara'u, dan mereka gunakan untuk tanaman-tanaman mereka. Fasyaribu artinya untuk manusia, wasakau artinya untuk hewan ternak, wazara'u artinya untuk keperluan pengairan, untuk keperluan pengairan tanaman. Kemudian air hujannya juga mengenai ta'ifatan ukhra, tanah jenis yang lain, yang tanah tersebut adalah tanah yang disebut dengan ki'an. Dia adalah jenis tanah yang tidak bisa menampung air, tidak pula menumbuhkan tetumbuhan. Maka inilah permisalan orang yang faham agama Allah, yang dan dia memberi manfaat dengan ajaran yang Allah mengutusku dengan membawanya. Dia tahu dan mengajarkan. Dan permisalan orang yang la yarfa bidzalika ra'san, tidak mengangkat kepala untuk itu, artinya tidak peduli, artinya cuek. Walam yakbal, dan tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutus dengan membawanya. Hakadar demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan. Maka Rasul bagi manusia, wasannafahum, maka Rasul klasifikasikan manusia. Sannafa yusannifu, mengklasifikasi. Tujahal wahyi, terhadap wahyu dan Al-Quran serta sunnah ketika mereka mendengarkannya. Maka klasifikasi yang pertama, mereka adalah orang-orang yang faham dan menyampaikan. Al-fuqaha al-muhadithun, ahli fikih sekaligus pakar hadis dalam artian menyampaikan hadis. Klasifikasi yang kedua, mereka adalah al-hufat, para penghafal-penghafal yang hebat namun bukan fuqaha. Yang ketiga, orang yang tidak ada kebaikan badannya, bukan orang yang faham, bukan pula orang yang hafal. Maka tadi yang disebut di hadis dengan qi'an, qi'an ini seperti tanah sabikhah, ini tanah bergaram, ini tanah namun mengandung kadar garam yang tinggi. Dan perlu diketahui bahasanya, sebagian wilayah Madinah itu ardul sabikha, tanah bergaram. Ini. Sehingga ada sebutan garam Madinah. Ini tidak diambil dari pantai, namun diambil dari dalam tanah. Ini. Maka tanahnya digali, kemudian ada bungkahan garam. Kemudian garam kemudian dipakai untuk masak dan sebagainya. Garam Madinah. Maka tanah yang sabirah ini alatilatum bitu nabatan, tidak menumbuhkan tumbuhan. Limuluhati ardiha, karena asinnya tanahnya. Atau seperti tanah yang mustawiyah yang rata, almazha yang mengkilap, alati yazilu anha alma, yang jika air itu menimpanya maka air akan terpleset, maka air akan tergelincir. ini tidak menyerap, ini tidak masuk, namun yazillu anhalma, air terpleset. Ini artinya berlalu. La taqbalu alma fi batiniha, dia tidak bisa menerima air di bagian dalamnya. Tidak pula bisa menggenangkan air di atas di luarannya sehingga bisa diambil manfaatnya. Fakulul asnab, maka tiga jenis ini tersiram air hujan namun tidaklah bisa mengambil manfaat dengan air hujan dengan sebenar-benarnya kecuali al-ardut tayyibah, kecuali tanah yang baik jenis yang pertama. Maka demikian juga manusia terbagi dengan tiga pembagian ini fitalaqil al-ilmi, dalam masalah mendapatkan ilmu. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad dharana li jahannama, laqad lam di yang nempel di qad itu disebut lam tautiah lil qasam, disebut lam muwatti'atan lil qasam, lam yang mengantarkan pada atau lam kemudian yang menunjukkan sumpah. Sehingga itu lam yang nempel pada qad. Fafihi qasamun mahdhufun. Sehingga kalau ada lam yang nempel di qad, maka di situ ada sumpah yang disembunyikan atau yang dibuang. Sehingga kalau kita nampakkan, maka jadilah bunyinya wawallahi qad dara'na li jahannama. Dan qad ada tu tahqiq, alat untuk menegaskan. Maka ay wallahi laqad khalaqna li jahannama, sungguh kami telah ciptakan untuk neraka jahannam, untuk neraka sejumlah manusia. Wahad, dan ini adalah ingdar, kalimat untuk menakut-nakuti. Artinya makna ayat, kami ciptakan untuk jadi penghuni neraka banyak jin dan manusia. Allah tidak mengatakan sedikit jin dan manusia, namun banyak jin dan manusia. Maka banyak orang atau bahkan mayoritas manusia adalah penghuni neraka. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan terkecoh dengan jumlah yang banyak. Dan Anda katakan dengan mayoritas manusia demikian sikapnya. Faqad qaddarna dukhulahum jahannam, maka sungguh kita andaikan masuknya mereka ke dalam neraka. Bisa babi af'alihim, karena sebab perbuatan mereka. Fahum, maka mereka tidaklah masuk neraka li'annallaha, karena Allah menciptakan mereka untuk jadi penghuni semata, penghuni neraka. Allah paksa mereka untuk masuk neraka. Tidak demikian. Namun mereka masuk neraka karena sebab amal jelek mereka. Terdapat dalam hadis disampaikan kepada Adam, keluarkanlah rombongan neraka. Adam bertanya, apa itu rombongan neraka? Qal, Allah katakan, setiap 1000 dari anak keturunanmu, maka 999 itu adalah rombongan neraka. Kulluhum, maka semuanya itu di neraka dan satu di surga. Ini menunjukkan bahasanya mayoritas manusia keturunan Adam penghuni neraka. Pelajaran yang bisa diambil, fala tartar bil kathra, jangan terkecoh dengan jumlah yang banyak. Dan tidak hanya manusia semata, hanya manusia yang masuk neraka, namun juga ada jin yang masuk neraka. Dan ini tidak, dan ini bukanlah satu hal yang membingungkan. Bukankah jin terbuat dari api? Kenapa disiksa pakai api? Ini, maka ini bukanlah satu hal yang masalah. Karena tidak, karena berasal dari sesuatu bukan berarti tidak sakit karena sesuatu. Ini, sebagaimana manusia berasal dari tanah, ini, dilempar dengan batu bata ini, yang terbuat dari tanah, ya sakit. Ini. Maka jika ada orang yang bertanya, gimana kok jin kok disiksa dengan neraka, dengan api, padahal jin tercipta dari api? Maka jawaban praktisnya, carikan batu bata, lemparkan ke orangnya. Maka itu jawabannya. Wam alamun ghaibiyun, jin adalah alam gaib. Kita beriman dengan adanya jin, meskipun kita tidak melihatnya. Dan mereka itu dibebani aturan sebagaimana kita. Mereka makhluk yang diperintah dan dilarang. Dan kerasulan Muhammad SAW itu bersifat umum, berlaku untuk jin dan manusia. Dan mereka mabu'utsun diutus litsaqalain untuk dua. Dan Nabi SAW diutus litsaqalain untuk dua rombongan, dua kelompok, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia itu disebut dengan thaqalain, artinya dua hal yang berat, karena keberadaan jin dan manusia itu memperberat dan bikin berat bumi. Maka disebut thaqalain. Basyiran wa nadhiran, sebagai Nabi memberikan kabar gembira surga bagi orang yang mau beriman dan ancaman neraka bagi orang yang tidak mau beriman. Manusia adalah keturunan Adam. Fa'alu jahannama, maka penghuni neraka sebagaimana Allah katakan, lahum kulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati yang tidak mereka gunakan untuk memahami. Artinya mereka tidak memahami apa yang mereka dengar. Mereka tidaklah mendapatkan manfaat dengan sedikit pun dari anggota badan yang Allah jadikan sebagai sebab untuk mendapatkan hidayah. Inilah mahalu syahid, yang jadi sisi pendalilan dari ayat ini. Annahum, bahasanya mereka tidak mau mempelajari ilmu agama yang wajib. Mereka berpaling dari Alkitab wa Sunnah, dari Quran dan Sunnah, maka mereka tercegah dari faham. Sehingga fungsi hati yang Allah, yang merupakan nikmat yang Allah berikan pada mereka, fungsinya itu menjadi muta'atolah, menjadi nihil. Maka mereka tidak faham, karena hati mereka tidak faham. Li'annaha la tuqdim 'alal khairi, karena hati tersebut tidaklah melangkah untuk kebaikan, karena dia berpaling dari kebaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, lahum a'yunu yubsiruna biha, maka mereka punya mata yang mereka gunakan untuk melihat. Maka mereka memiliki mata, kadzalik, demikian juga, akan tapi mereka tidaklah melihat dengan matanya, al-ibsar, melihat yang memberi manfaat bagi mereka. Namun mereka melihat dengan penglihatannya, ibsara, seperti melihatnya para penggemar syahwat dan orang-orang yang lalai. Walahum kadzalika adhanun, dan mereka juga punya telinga sebagaimana Allah katakan, walahum adhanu la yasma'una biha, maka mereka memiliki mereka memiliki telinga namun mereka tidaklah mendengar dengannya. Lahum udhunun, mereka memiliki telinga, mereka mendengar dengan telinga, mereka tidaklah tuli, akan tapi mereka mendengar hal-hal yang membahayakan mereka dan tidak manfaat bagi mereka. Maka mereka gunakan hati, telinga dan mata mereka dalam hal yang tidak memberikan manfaat bagi mereka. Inilah keadaan banyak manusia, wal-iyadzubillah. Sedikit dari mereka yang memiliki hati yang dipakai untuk memahami, mata yang digunakan untuk melihat yang manfaat, telinga yang digunakan untuk mendengar kebaikan. Mereka-mereka ini yang mau seperti itu sedikit dari manusia. Waha'ulai humul ladina yakhujuna, mereka itulah orang-orang yang keluar dari kebodohan yang gelap menuju hidayah, cahaya dan ilmu yang manfaat. Karena mereka menghadirkan hatinya. Mereka memandang, mereka melihat dengan penglihatan mereka, nazar i'tibarin wa ti'adhin, pandangan orang yang mengambil pelajaran dan belajaran. Mereka mendengar dengan telinga mereka hal-hal yang manfaat bagi mereka, berupa perkataan yang baik dan perkataan yang manfaat. maka haula, maka mereka-mereka inilah orang-orang yang faham dan memikirkan. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan di akhir ayat, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Wa hadza dhamun celaan untuk mereka. Fal al an'am la ta'rif hadhil asya'a, maka binatang ternak yang dimaksud dengan al an'am adalah unta, sapi dan kambing. Maka binatang ternak ini tidaklah mengetahui hal-hal ini, mengetahui hal-hal, mengetahui ilmu agama, karena yang dipikirkan oleh binatang ternak hanyalah makan dan minum saja. Li'annahum makulifat, karena mereka tidak dibebani aturan. Wahum mukallafuna, sedangkan mereka manusia dibebani aturan. Oleh karena itu bertambahlah celaan bagi mereka, bagi manusia yang tidak mau belajar. Dengan Allah katakan balhum adal, bahkan manusia yang tidak mau belajar itu lebih jelek daripada al-an'am, daripada binatang ternak. Karena binatang ternak tidak tahu ilmu ini dan itu, wajar karena memang tidak terkena beban. Binatang ternak cuma mikir makan dan minum, kawin, wajar karena dia tidak terbebani. Adapun manusia yang dibebani dengan berbagai macam aturan, kemudian dia masa bodoh dengannya, maka itu lebih jelek. Hum adallu minal an'am, maka mereka lebih jelek daripada binatang ternak. Karena binatang ternak tidaklah mendapatkan beban, sedangkan manusia mendapatkan beban syariat. Fa muhimmatul an'am, maka tugas binatang ternak di dunia ini adalah menjadi manfaat, dimanfaatkan oleh manusia. Mereka tidak akan mengalami hisab, mereka tidak akan masuk surga ataupun neraka, meskipun mereka dibangkitkan. Wa idzal wuhusu husyirat, sebagaimana firman Allah, dan ketika binatang-binatang dibangkitkan untuk qisas di antara sesama mereka, dan setelah itu tidak ada surga dan neraka bagi mereka. Adapun jin dan manusia, Allah berikan kepada dua makhluk ini akal. Fahaula, maka untuk mereka surga dan untuk mereka neraka. Lidzalika, oleh karena itu, maka jadilah binatang ternak itu lebih baik daripada mereka-mereka manusia yang masa bodoh dengan agama. Hum adallu minha, maka jadilah manusia-manusia yang masa bodoh dengan agama itu lebih sesat, lebih jelek daripada binatang. Li'annaha, karena binatang ini mengetahui tanggung jawabnya dalam kehidupan dunia ini, yaitu dimanfaatkan oleh manusia. Adapun haula, mereka-mereka manusia yang masa bodoh dengan agama, maka mereka tidak mengenal tanggung jawab mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan mereka. Itu tasjidnya salah letak. Ya ma'annahu Subhanahu wa taala faddalahum 'alal bahaimi. Ini telah mengunggulkan manusia dibandingkan hewan. Akan tapi manusia enggan ila ayakunu mithlahum, ingin seperti hewan, bahkan lebih jelek daripada hewan, di mana yang dia pikirkan adalah makanan dan kelezatan, berpaling dari amma fihi naf'uhum, hal-hal yang manfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat, sehingga jadilah mereka lebih rendah kedudukannya dibandingkan bahaim, daripada dibandingkan binatang. Nas'alullah al-afiyah. Wa amma hadis Ibn Abbas, adapun hadis Ibn Abbas dan Muawiyah radhiyallahu anhum, maka dia adalah hadis yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini tanda kebaikan dan tanda Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Tandanya adalah at-tafaqquh fid-din. Mau belajar agama. Fikih dalam bahasa Arab artinya faham, adapun fikih secara istilah adalah mengetahui hukum syar'i dari dalil-dalil spesifiknya dari Quran dan Sunnah. Dan Allah Jalla wa'ala mendorong kita untuk tafaqquh, untuk belajar agama. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa makana lil mu'mini, wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Tidaklah pantas orang yang beriman itu semuanya kafatan, semuanya berangkat perang. Falaula, maka seharusnya, nafar min kulli firqatin, berangkatlah dari setiap grup, dari setiap kelompok, ta'ifah sebagiannya, liatafaqahu fitin, untuk belajar agama dan kemudian mendakwai kaumnya ketika kaumnya kembali pulang dari perang berjumpa kembali kepada mereka, supaya mereka menjadi waspada dan takut. Fa laula di sini maknanya adalah halla. Halla itu adalah kata-kata untuk hasun, untuk memotivasi. Maka falaula itu artinya seharusnya, seyukyanya. Nafara artinya safara. Tidaklah bepergian litolabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Mingkuli firqatin, firqa artinya kaum, untuk setiap kelompok dan komunitas, setiap masyarakat. Ta'ifatun, sejumlah orang, itu jama'atun, sejumlah orang baik sedikit ataupun banyak. Ini kata Al-Imam Syafi'i, dan beliau adalah hujah dalam bahasa, minimal ta'ifah adalah satu orang. Satu orang sudah bisa disebut ta'ifah. Liatafaqahu fiddin, supaya mereka belajar agama, supaya mereka belajar hukum-hukum syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidaklah khusus di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia bersifat umum sampai kiamat terjadi. Maka disyariatkan bagi orang yang punya kemampuan untuk safar, untuk menuntut ilmu, untuk safar. Wa fi hadza, dan dalam hal ini terdapat dalil bahasanya ilmu itu diambil dari ulama. Wa anna rihal tushaddu ilaihim, dan bahasanya pelana unta itu diikatkan di atas punggung unta. Ilaihim, untuk dipakai sebagai kendaraan menuju ke para ulama. Seandainya ilmu itu didapatkan dari semata-mata buku, maka ini saya masing-masing dari mereka cukup membeli sejumlah buku kemudian duduk membaca. Tidak ada kebutuhan untuk safar. Akan tapi ini la yu'addu ta'alluma, ini tidaklah terhitung sebagai kegiatan belajar sesungguhnya. Bahkan dia adalah lebih banyak membahayakan daripada memberi manfaat, karena ilmu itu pakai proses belajar, dan ta'allum dan proses belajar innama yakunu itu hanya ada melalui tangan para orang-orang yang berilmu, yang mereka ini memikul ilmu dan memahaminya dari dasarnya, dari dalilnya, dan mereka mentransfernya jilan ba'da jil, generasi demi generasi. Fahadha huwal ilmu, maka inilah ilmu. Maka kemudian berkenaan dengan otodidak dalam pengertian membaca buku, maka ini adalah merupakan salah satu sumber ilmu bagi orang yang telah memegang, telah memiliki kunci-kuncinya. Adapun jika karena sekarang ilmu itu ada di dalam buku, ilmu sekarang, ilmu di zaman ini ada di dalam buku, namun mafatihahu fi aidi rijal, akan tapi kuncinya itu di tangan guru. Namun kunci-kuncinya di tangan guru. Maka siapa yang telah memiliki kuncinya, yaitu telah belajar dasar-dasarnya, maka dia bisa kemudian mengembangkannya dengan rajin membaca dan serius dan tekun membaca. Namun jika dasarnya juga dari membaca, ini yang berbahaya. Jika dasarnya pun, cari kuncinya pun tanpa mulai aidir rijal, ini yang berbahaya. Sehingga maka perkataan beliau innahu yadur aksar mimma yanfa'u, lebih banyak berbahaya daripada bermanfaat, ini manakala murni otodidak. Adapun jika dasar-dasar ilmu telah dipelajari dengan dibimbing oleh guru, sehingga telah pegang kunci-kuncinya, maka zaman ini ilmu itu terletak di buku. Siapa yang paling sungguh-sungguh mutolaahnya, membacanya dan hafal apa yang dibaca, kalau tidak hafal apa yang dibaca ya sama aja. Maka dialah orang yang lebih berilmu. Suma hal yakfi, kemudian apakah cukup dengan belajar agama saja? Jawabannya tidak. Inna madzakara subhanahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, وَلِيُنْذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَهْدَرُونَ. Ya, maka muhimmah tugas al-muta'alim pelajar agama bukan hanya menyimpan ilmu di dada, namun wa'inama itu mungkin liya'mala bihi. Ya, namun setelah ilmu itu tersimpan di dada, liya'mala bihi, kemudian dia amalkan, wa yuballighahu, kemudian dia sampaikan, karena ilmu adalah amanah. Maka di sini disampaikan untuk mendakwai kaumahum, kaumnya. Ya. Maka ini dalil bahasanya yang pertama kali dimulai oleh seorang yang berilmu, ya, bita'limihim, yang pertama kali diajari adalah kaumul alimi, semestinya adalah masyarakat di dekat orang yang berilmu. Ya, maka dia mulai dari keluarganya, kerabatnya, kemudian orang-orang yang satu negeri dengan dirinya. Dialah orang yang paling utama untuk disampaikan padanya ilmu daripada orang yang jauh-jauh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala kepada Rasulnya, wa angdir asiratakal akarrabin, maka ingatkanlah keluargamu, ya, maka dakwailah keluarga-keluarga, keluarga dekatmu. Ya, demikian kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan, kita lihat kembali halaman 291 hadis Nabi. Nabi katakan innama hiya qi'an, tentang makna qi'an. Qi'an jamak dari qa'un, mana asalnya dalam bahasa Arab qa'un adalah ardun mustawiyatun, satu tanah yang datar. Amma yuhitu biha minal jibali wal akam, dia datar dan dia dikelilingi oleh gunung-gunung. Ini, maka kiri kanannya gunung dan dia di tengah-tengah gunung tersebut, dan dia tanah datar. Maka tercurahlah air hujan, ya, turun ke gunung kemudian menggenang di tanah datar tersebut. Summa tumbitu al-ushba, kemudian dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan ajadibu itu jamak dari jadebun, mana asal dari jadebun adalah kering atau kering kerontang atau kemarau. Sedangkan di baris paling atas nadoba yan dobu, atau yan dubu, yan dubu, bacanya yan dubu, dotnya di domah, maknanya adalah ghara, meresap. Nah, kemudian kita lanjutkan. Maka Allah katakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ba'angdir asyiratakal aqrabin, dakwailah keluargamu yang dekat-dekat, keluarga dekatmu. Wa hum bidzalika yunziruna qaumahum, maka dengan hal itu, dengan setelah belajar, mereka bisa mendakwai kaumnya. Lima ada untuk apa? La'allahum yahdarun, supaya mereka takut, yaitu takut untuk melakukan kemusyrikan, maksiat, bid'ah dan kebodohan. Mereka takut dan waspada dari orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendakwahkan kesesatan. Demikian juga mereka waspada dari al-madhahib al-haddamah, isma-isma yang menyimpang dari Islam. Khasatan terutama fi hadzal zaman, di zaman ini. Maka masyarakat itu bihajatin masah, memiliki kebutuhan mendesak. Ya, kebutuhan mendesak bahasa Arabnya hajah masah, kebutuhan yang menyentuh. Ya. Ini kebutuhan yang mendesak bagi adanya orang yang membimbing masyarakat pada jalan yang benar dan jalan yang benar. Adapun orang yang semangat pergi ke berbagai negeri untuk berdakwah, kemudian membiarkan penduduk negerinya, ini beliau isyaratkan dengan jamaatut tabligh, fahum mukhalifuna limanhajis sahih fi dakwah, maka mereka menyelisihi metode yang benar dalam dakwah. Fadalat adil ayat, maka ayat ini menunjukkan bahasanya, ayat ini di surat At-Taubah menunjukkan bahasanya tidak boleh bagi seorang itu untuk mengajar dan berdakwah tanpa dia yatafaqqah, belajar terlebih dahulu, berupaya untuk faham terlebih dahulu. Oleh karena itu maka dakwah baru dilakukan setelah mereka belajar, liyatafaqqahu fiddin baru waliyundhiru qaumahum. Dan hal ini akan nampak lebih jelas pada firman Allah di surat Yusuf ayat yang 108, katakanlah inilah jalanku mengajak manusia kepada agama Allah, ala basiratin, dengan ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Yang dimaksud dengan basirah adalah ilmu. Demikian juga firman Allah Ta'ala, berdakwalah, dakwailah manusia ila sabil rabbik, pada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah. Dan hikmah adalah fikih, ilmu dan faham. Wa fi hadzal hadis, dan adalah hadis yang diriatkan oleh Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Ibn Abbas radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. Di sini ada khairan, nakirah, didahului iman, syartiyah, yufidul umum. Sehingga bisa diterjemahkan, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang faham agama. Maka seluruh kebaikan itu Allah berikan kepada orang yang faham agama. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak ada kebaikan yang didapatkan oleh orang yang masa bodoh dengan ilmu agama. Ya, sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimallahu taala, beliau katakan bahasanya di dunia ini seluruh kebaikan itu sumbernya adalah al-ilmu atau wal-amalu bil-ilmi. Kebaikan itu seluruhnya di dunia ini adalah al-ilmu wal-amalu bil-ilmi. Ilmu atau dan mengamalkan ilmu. Dan mengamalkan ilmu. Maka itulah sumber seluruh kebaikan. Maka jika kita berangkat dari hal ini, maka kita bisa memahami hadis ini, mayuridillahu bi khairan, siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan seluruh kebaikan, maka seakan-akan tidak ada kebaikan, Allah tiadakan kebaikan bagi orang yang tidak semangat untuk belajar agama. Pelajaran yang lain dari hadis ini, ayat ini, hadis ini menunjukkan adanya iradah bagi Allah Ta'ala, dan bahasanya salah satu sifat Allah adalah iradah, yaitu berkehendak dan berkeinginan. Dan iradah itu ada dua macam, iradah kauniyah qadariyah sama dengan takdir. Allah Ta'ala berfirman mithalan, ya, sebagai contoh untuk iradah kauniyah, dan jika kami menginginkan untuk membinasakan satu kampung, maka kami perintahkan orang-orang kaya di kampung itu. Kemudian macam yang kedua, iradah syariah diniyah, contohnya ada di surat An-Nisa, dan Allah ingin menerima tobat kalian, dan Allah ingin sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka ingin agar kalian kaum muslimin menyimpang dengan penyimpangan yang besar. Iradah kauniyah itu labudda min wuqu'iha, pasti terjadi. Adapun iradah syariah terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Maka iradah yang dimaksudkan dalam hadis ini, mayuridillahu bi khairan, adalah iradah kauniyah. Maka jika Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan dengan iradah kauniyah, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk menjadi orang yang belajar agama. Dan siapa yang Allah tidak inginkan untuk mendapatkan kebaikan, maka Allah tidak akan fahamkan dia tentang agama. Allah cegah dia dari ilmu agama. Dan tercegah dan tidak memiliki ilmu syar'i adalah pertanda bahasanya Allah tidak menginginkan kebaikan untuk hamba tersebut. Wala haula wala quwata illa billah. Wa aidan, dan juga Nabi katakan fiddin, agama. Maka fikih yang dimaksudkan adalah fiddin adalah agama. Hal itu dengan mengetahui hukum-hukum syar'i. Dan bukanlah fikih apa yang dinamai oleh sejumlah orang zaman ini fikih realita, yang isinya adalah mengetahui hal-hal politik dan apa yang terjadi di dunia. Wa naqulul haula, dan kami katakan pada mereka bahasanya Anda tidak akan faham realita dengan baik kecuali setelah Anda belajar agama. Adapun tanpa hal itu maka tidak bisa. Maka berarti bisa kita simpulkan beliau tidak mencela fikih waqi' secara total ini, dan menganggapnya ini satu hal yang tidak perlu. Namun beliau sampaikan orang itu akan faham realita dan membaca realita dengan baik dan benar, sehingga nanti harus bersikap kemudian sikap apakah yang tepat setelah membaca realita ini hanya bisa dilakukan manakala orang tersebut membaca realita dengan ilmu agama. Kemudian hadis Al-Bara ibn Azib radhiallahu anhu adalah hadis panjang, isinya adalah menggambarkan al-ihtidar sakaratul maut, ing dalam maut ketika terjadi kematian, dan cara nyawa dicabut dari badan, dan apa yang terjadi pada seorang hamba ketika diletakkan di kuburnya. Dia ditatang oleh dua malaikat, dikembalikan rohnya ke jasadnya, lantas dia hidup, namun ingat hayatan barzakhiyah, hidup di alam barzah, yang ini berbeda dengan kehidupan di dunia. Lantas dua malaikat tersebut mendudukkan si mayit, kemudian menanyainya tentang siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu. Maka seorang mukmin yang telah belajar agama Allah dan mengamalkannya di dunia, dan dia istiqomah di atas kebenaran ketika hidupnya, maka jawaban yakun al-jawab alaih, maka jawabannya itu mudah. Dia akan mengatakan Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bersulah seorang penyeru, yaitu Allah berfirman an sadaqa abdi, hambaku benar, maka berikanlah hamparan untuknya dari surga, bukakanlah untuknya pintu surga, pintu menuju surga, dan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, datanglah untuknya kenikmatan surga dan bau harumnya surga, diterangilah kuburnya, jadilah dia di salah satu taman surga. Nas'allahu al-karim min fadlihi, semoga kita termasuk di antara mereka. Adapun orang yang ragu-ragu, yaitu orang-orang yang ragu dalam agamanya, yang tidak la iman, tidak masuk ke dalam hatinya, namun dia cuma mengikuti manusia, alamahum alaih, mengikuti apa keadaan manusia, dia hidup bersama manusia, tuna iktinain, tanpa merasa mantap dengan agama ini, dia hanya komitmen dengan Islam secara lahiriah, berarti munafik. Liya'isa ma'an nasi, supaya bisa hidup nyaman bersama kaum muslimin. Inilah keadaan orang-orang munafik wal'iyadzubillah, yang mereka Islam secara lahiriah sedangkan mereka kafir batinnya. Maka jika dua malaikat mendatanginya dan menanyainya tentang Rabbnya, apa Rabbmu, siapakah Rabbmu, apa agamamu, dan siapakah Nabimu, dia tidak mampu menjawab meskipun dia adalah seorang pelajar di dunia. Ketika hidup di dunia dia adalah seorang yang belajar, meskipun di dunia dia telah menghafal usul salata. Ini kalau kemudian realitanya dia adalah orang munafik, maka dia tidak akan bisa menjawab. Dan meskipun ketika di dunia dia memiliki kefasihan dalam berbicara, bahkan dia adalah orang yang melaut ilmunya. Li'anau kana indau syakun, karena dia memiliki keraguan tentang agama, tentang akidahnya, maka dia tidak bisa menjawab. Dia hanya mengatakan ha la adri, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu lantas aku mengatakannya. Wa hada mimba bitaqlid, dan adalah sekedar ikut-ikutan membersamai banyak orang tanpa ilmu, bila ilmin, la bidin wala billahi, tanpa ilmu tentang Allah, tanpa tentang agama ataupun tentang Allah, maka ilmu itu dicabut darinya ketika di alam kubur. Wahai pokok, jadilah dia mutahayiran, bingung, sebagaimana dulu di dunia dia bingung dan meninggal dunia dalam keadaan ragu dan nifak. Maka dia tidak mampu menjawab. Maka bersulah seorang penyeru, yaitu Allah Jalla Jalaluh, bohong hambaku, hamparkanlah untuknya hamparan dari neraka, bukakan untuknya pintu menuju neraka. Maka datanglah, maka mendatangilah panasnya neraka, wasamum, dan hawa panasnya neraka. Disempitkanlah kuburnya sehingga takhtalifa adla'uhu, tulang rusuknya itu berselisih. Ini kalimat ini, hatta takhtalifa adla'uhu, menunjukkan bahasanya azab kubur itu juga mengenai badan, mengenai fisik. Jadi pada asalnya azab kubur itu tertuju pada adalah azab rohani. Namun dimungkinkan itu juga mengenai badan. Maka badan pun ikut terazab status dengan status tabi'. Sedangkan al-asal itu tertuju pada rohaninya. Wa yakunu, jadilah dia di salah satu jurang neraka. Maka kubur adalah salah satu taman surga bagi orang yang beriman, dan salah satu jurang neraka bagi orang kafir dan munafik. Wahada, dan ini sebabnya adalah karena dia tidak belajar agamanya sebelum mati dan mengamalkannya. Maka inilah akibatnya. Adapun orang yang beriman, maka dia melihat di kuburnya tempat tinggalnya di surga, kedudukannya di surga, dan dia berangan-angan supaya kiamat segera terjadi, supaya dia bisa pergi ke tempat tinggalnya. Sedangkan orang yang munafik, dibukakan untuknya pintu menuju neraka sehingga dia melihat tempatnya di neraka. Maka orang munafik mengatakan, wahai Rabbku, janganlah kiamat terjadi, karena dia yakin bahasanya keadaan setelah alam kubur itu lebih berat. Maka dia berangan-angan kiamat tidak terjadi karena dia telah melihat tempat kembalinya, waliyadu billahi. Maka dalam hadis ini terdapat tahdir, peringatan keras bahaya kebodohan dan ragu dalam agama. Sehingga fihi, isi hadis ini adalah motivasi untuk belajar dasar-dasar Islam dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan cabang-cabang yang berhubungan dengannya. Karena siapa yang tidak mengenal perkara agamanya dengan ilmu, maka dia bukanlah orang yang faham. Wafi, dan isi hadis ini adalah al-hathu, motivasi untuk beramal taat kepada Allah, hatta ya'ula ilal ma'al at-tayyib, sehingga berujunglah ilal ma'al, ujung dan akhir at-tayyib, yang baik. Ya, maka keengganan untuk belajar belajar ilmu yang fardu ain tadi disampaikan oleh pensyarah adalah salah satu dosa besar. Dan beliau sampaikan, bahkan terkadang al-i'rad an ta'allum ila hadil kufri. Bahkan berpaling dari belajar itu bisa, tidak mau belajar agama itu bisa mengantarkan kepada kekafiran. Ada yang disebut dengan kafir i'rad. Dan untuk lebih detailnya, maka kafir i'rad atau berpaling dari agama itu ada yang merupakan, atau al-i'rad itu ada yang merupakan kekafiran dan ada yang bukan kekafiran. Contoh kekafiran ada di surat Al-Ahqaf ayat yang ketiga, walladzina kafaru amma ungdiru mu'ridun. Sedangkan contoh al-i'rad yang bukan kekafiran, hadis tentang tiga orang. Hadis tentang tiga orang yang menjumpai majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang kemudian dua orang duduk dan satu bablas pergi. Dan orang yang kemudian memilih pergi, Nabi katakan, adapun dia, maka dia adalah orang yang a'radu anillah, orang yang berpaling dari Allah, maka Allah berpaling darinya. Dan i'rad di situ bukanlah kufur. Ini bukanlah kufur besar yang membatalkan iman. Ini. Kemudian al-i'rad atau berpaling yang membatalkan iman itu detailnya ada tiga macam. Ya, maka i'rad berpaling dari agama Allah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, itu yang ada i'rad yang mukafir yang membatalkan iman. Dan i'rad yang mukafir yang membatalkan iman itu lahu salah satu suwarin. Ya, i'rad yang berpaling dari agama, masa bodoh, cuek dengan agama, dengan Islam, yang membatalkan iman itu ada tiga macam. Yang pertama, al-i'rad an istima'i li awamirillahi azza wajal, berpaling tidak mau mendengar perintah-perintah Allah azza wajal, kahalil kufar, sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang bertahan dengan agamanya yang menyimpang, atau yang orang kafir yang tidak punya agama. Lantas mereka ini tidak mau, walam yabahatsu anid dinil haq, ya, tidak mau mencari agama yang benar, padahal ada fasilitas yang memungkinkan untuk itu. Fahum a'radu an ta'alumi wa ma'rifati aslidin. Dengan bahasa yang lain, nah, maka mereka berpaling dari ta'alum untuk belajar dan mengetahui aslidin, pokok agama. Pokok agama itu hal yang menjadikan seorang itu muslim, hal yang membedakan muslim dan bukan muslim. Muslim mengesakan Allah, beribadah kepada Allah, ya, sedangkan ya, dan orang dan ya, bukan muslim, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengesakannya. Maka tidak mau belajar asli din, dasar agama. Apa itu dasar agama? Alladhi yakunu bihil mar'u muslima, hal-hal yang dengannya seorang itu jadi orang Islam. Nah, itu namanya asluddin. Maka bedakan antara asluddin dan usuluddin. Kalau usuluddin itu nama lain yang dipakai, atau istilah lain yang dipakai oleh sebagian ulama untuk akidah secara umum. Nah, dari sekian banyak akidah yang wajib diyakini oleh seorang muslim, yaitu usuluddin, maka ada yang disebut asluddin, yang definisinya adalah alladhi yakunu bihil mar'u muslima, hal-hal yang dengannya seorang itu jadi muslim. Jadi muslim ketika beribadah kepada Allah, mengenal bahasa ibadah adalah hak Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah, itu asluddin. Mengenal bahasanya ibadahnya untuk Allah, tidak boleh beribadah kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih hewan untuk selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, ini asluddin. Tidak mau belajar ini sehingga tidak tahu bahasanya doa hanya untuk Allah, tidak tahu kalau doa kepada selain Allah itu terlarang, tidak tahu kalau menyembelih hewan untuk selain Allah itu terlarang. Ini artinya tidak tahu asluddin. Dan orang yang berpaling dari asluddin, tidak mau belajar asluddin, tidak belajar agama yang membatalkan iman. Fahum yumkinuhum ma'rifatu dinil haq wasair alaihi, maka mereka mampu untuk mengetahui agama yang benar dan berjalan di atasnya, akan tapi tidak mau menoleh dan tidak mau mengangkat kepala untuknya. Ya, maka inilah tidak mau belajar agama yang membatalkan iman, yaitu al-i'rad an ta'allumi aslidin. Kemudian yang kedua, al-i'rad berpaling dari agama, cuek dengan agama yang membatalkan iman adalah al-i'rad anil inqiyad. Berpaling tidak mau memiliki sifat hati, amal hati patuh kepada agama Allah, patuh kepada perintah Allah setelah dia mengetahuinya, setelah dia mendengar dan mengetahuinya. Wadzalika bi'adami qabuliha, dengan tidak kabul terhadap perintah-perintah Allah, maka dia tinggalkan salah satu syarat sahnya iman. Inilah keadaan orang-orang kafir yang didakwai oleh para nabi dan yang lainnya, didakwai pada agama yang benar, mereka tahu kebenaran atau mereka tahu dengan sendirinya tanpa didakwai, setelah itu mereka tidak mau masuk Islam dan mereka tetap bertahan dengan kekafirannya. Dia tahu Islam itu baik, bagus, boleh jadi karena dakwah, boleh jadi karena mengkaji dan belajar sendiri, tahu Islam itu bagus, lalu kemudian dia i'rad anil inqiyad. Ini secara di dataran teori, di dataran pengetahuan dia tahu Islam itu bagus. Kalau sebelumnya dia tidak tahu ini bagus ataukah tidak ajaran Islam. Ini pokoknya saya nyaman dengan ajaran nenek moyang, saya tidak peduli. Ini apakah ajaran nenek moyang saya ini kebelenger ataukah tidak, tidak peduli. Apakah Islam itu bagus ataukah tidak, dia tidak mau tahu. Itu yang pertama tadi. Kalau ini tahu Islam itu bagus, namun dia i'rad dari qabul wal inqiyad. Ya, i'radnya adalah i'rad amal hati, berpalingnya hatinya untuk memiliki amal hati berupa kepatuhan dan ketundukan kepada kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah i'radul insan an imtisali jamil fara'id wal wajibat asyariyah, adalah meninggalkan seluruh amal badan dan tidak memiliki amal badan sehingga yang ada pada dirinya cuma yakin Islam itu benar, kemudian ikrar syahadat, setelah itu enggak ngapa-ngapain. Di tempat kita namanya Islam abangan atau kemudian Islam KTP, yang Islam KTP-nya bukan orangnya. Maka dia tinggalkan semua faraid. Tidak ada wala satupun amal kewajiban agama yang dia jalani. Dan dia jalani karena takut kepada Allah. Ba'da iqrarihi biqalbi, setelah dia mengakui rukun iman dengan hatinya dan dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Faman taraka jami'al fara'id, maka siapa yang meninggalkan semua hal yang wajib syar'i, lantas dia tidak melakukan satu pun, yaitu tidak melakukannya karena takut pada Allah. Wala salata wala siyama wala zakata wala hajja wala ghairaha. Tidak ada sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, tidak ada yang dia kerjakan. Dia pokoknya merasa cukup dengan tertulisnya Islam di KTP-nya, itu saja. Fawa kafirun kufrun akbar bi ijma'is salaf, maka dia kafir dengan kafir besar dengan sepakat salaf. Dalilnya adalah sejumlah banyak ayat yang menunjukkan kafirnya secara umum orang yang mu'rid, orang yang berpaling. Dan ketika orang ini meninggalkan semua kewajiban agama, maka itu dalilun ala khuluwi batini, bukti kalau kosong hatinya dari iman dan yakin yang betul-betul yakin. Maka itu tiga jenis i'rad yang membatalkan iman, dan i'rad yang berkenaan dengan belajar itu ada di poin yang pertama, yaitu i'rad an ta'allum aslidin, itu yang bisa sampai derajat sampai derajat kafir dan batal Islam. Adapun jika orang itu tidak pernah hadir di majelis ilmu karena kesibukan dunia dan pekerjaan dan yang lainnya, namun dia telah faham aslidin, maka tidak bisa dimasukkan di bab ini. Namun jika dia tinggalkan ilmu yang statusnya fardu ain, ya maka dosa karena meninggalkan ilmu yang statusnya fardu ain, yang menurut Syaikh Fauzan dosanya dosa besar. Nanti tidak sampai derajat membatalkan iman. Kalau ilmu yang tidak dia pelajari adalah ilmu yang mustahab, ya tentu dia meninggalkan satu hal yang berpahala. Namun tidak kita katakan dia berpaling dari agama yang bisa membatalkan iman. Maka berpaling dari agama yang yasilu sampai pada derajat kufur adalah berpaling dari mempelajari asluddin. Adapun yang kedua tadi, berpalingnya hatinya dari sifat hati yang merupakan syarat sah iman, yang merupakan untuk mensahkan keimanan, yaitu memiliki al-inqiyad, kepatuhan. dan ketundukan kepada syariat, kepada Islam. Kemudian yang ketiga adalah berpalingnya lahiriah. Berpalingnya lahiriah, maka ada berpaling dari belajar, ini belajar asul din, ini yang batal iman. Kemudian berpalingnya hati dari amal hati al-inqiyat wal-qabul. Kemudian berpalingnya anggota badan. Ya, kemudian kita tambahkan sedikit dari bab selanjutnya, babul qihati, bab tentang al-qihah. Ya, dan firman Allah Ta'ala, yastakhfuna minan nasi, mereka sembunyi dari manusia, dan mereka tidak sembunyi, dan mereka tidak sembunyi dari Allah. Mereka malu dengan manusia dan tidak malu kepada Allah, wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Lihatkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara yang dijumpai oleh banyak manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Biasanya al-qihah di sini maknanya adalah qillatul haya. Ini tidak punya rasa malu. Ini atau letterlocknya sedikitnya rasa malu. Ini, dan jika terlalu sedikit bisa ditiadakan. Kan al-hukmu lil ghalib, maka boleh diterjemahkan dengan tidak punya rasa malu. Amal kuhu fil asli, aslinya artinya adalah sesuatu yang murni. Hada kuhun artinya khalisul murni. Hada Arabian kuhun, ini orang Arab yang murni nasabnya Arab tanpa tercampur nasab yang lain. Adapun yang dimaksudkan dan qihah di sini, maka qihah di sini asalnya adalah waqoha. Waqoha itu dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan kerasnya sesuatu. Ya, fal hafir as-salbu itu disebut waqah. Hafir itu telapak kaki kuda atau sejenis itu yang keras, ya, yang kemudian bisa karena kerasnya kemudian dikasih tapal kuda, maka bagian kerasnya dari kaki kuda itu namanya hafir. Ya, yang keras disebut waqah. Nah, orang yang tidak punya rasa malu diserupakan dengannya. Waqaha bainul qihah wal waqaha, itu artinya qalla haya'uhu, tidak punya rasa malu. Wastara'a, sehingga dia berani melakukan hal-hal yang jelek dan tidak peduli. Meskipun orang lihat, orang bicarakan, dia ada ambil pusing. Dia cuek. Ya, cueknya ini cuek yang tercela, karena cuek dalam pengertian tidak punya rasa malu. Maka ayat yang dibawakan turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Allah Azza wa Jal berfirman tentang orang munafik, yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi. Mereka malu pada manusia dan tidak malu pada Allah. Mereka sembunyikan kejelekan mereka dari manusia. Maka mereka orang-orang munafik menutupi kejelekannya dari manusia. Mereka tidak ingin manusia mengetahui, mengenal mereka. Mereka dan wayatajannabuhum, dan mereka menjauhinya. Mimbabil khida', dan ini adalah dalam rangka tipuan. Wa fil muqabil, sebaliknya mereka tidak malu kepada Allah Ta'ala. Wa inna mayubadirunahu, bahkan mereka bersegera untuk melakukan maksiat. Sehingga jika mereka bersama banyak orang, mereka nampakkan kebaikan, ibadah, berpegang teguh dengan agama. Jika kemudian sepi sendiri, maka mereka halalkan hal-hal yang haram, mereka lakukan berbagai macam dosa. Karena yang mereka pikirkan, alladhi yahumuhum, yang jadi pikiran mereka adalah amrun nasi, komentar manusia, dan bukan Allah. Inilah sifat orang munafik. Sebagaimana yang Allah sifati, sebagaimana Allah sebutkan, jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Jika mereka bersepi-sepi, kumpul dengan setan-setan mereka. Ayat ini dalil adanya setan manusia. Kok, yaitu para pemimpin kejelekan dan kekafiran. Itu disebut dengan sebutan setan manusia. Kalau mereka mengatakan kami bersama kalian, kami hanya mengolok-olok. maka perbuatan mereka ini adalah minal jafa fiddin, adalah bentuk kurang ajar dalam agama dan tidak memiliki keinginan dan cinta dengan agama. Inilah sifat orang munafik, daiman ma'adin, selalu. Sifat selalu orang munafik bersama agama. Maka orang munafik itu memeluk agama secara lahiriah supaya dia hidup nyaman bersama kaum muslimin untuk maslahat duniawi. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala mengatakan lanjutannya ayat, wa huwa ma'ahum, padahal Allah bersama mereka. Maka Allah bersama mereka, tidak ada satupun yang samar bagi Allah. La yarfa 'alaihi sirruhum. Tidaklah samar bagi Allah rahasia mereka. Ini salah itu kalau sirruhum. La yarfa 'alaihi sirruhum. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, mengetahui rahasia dan bisik-bisik mereka. Wa ma yubtinunahu, dan apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lakukan saat terang-terangan. Dan ini adalah kebersamaan yang bersifat umum, yang maknanya adalah ihatah wal ilmu, meliputi dan mengetahui. Maka Allah mengetahui hamba-hambanya di mana saja mereka berada. Allah catat amal mereka, mahma betapapun mereka berupaya untuk menutupi dan menipu dan makar. Lianu, karena mereka meskipun mereka berupaya untuk menipu manusia, lianan nasa laisa lahum, namun manusia tidaklah mengetahui kecuali yang nampak. Maka mereka tidak akan mampu menipu Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala berfirman, innal munafikina yukhadi'una Allah wa wakhadi'uhum. Orang-orang munafik menipu Allah dan Allah menipu mereka. Bentuknya Allah berikan istidrat kepada mereka. Wa yumli, Allah ulur, Allah kemudian berikan tambahan waktu untuk mereka. Allah tidak menyegerakan ukubah hukuman untuk mereka. Dan tipuan Allah itu terpuji, karena itu adalah tipuan pada tempatnya. Karena itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan atas kelakuan orang-orang munafik yang jelek. Sedangkan tipuan manusia kepada Allah itu tercela, karena dia adalah tipuan yang tanpa dasar, tanpa hak. Kemudian hadisnya, inna mimma adrakanna min kalam nubuwah, artinya apa yang masih tersisa dari hikmah para nabi yang kemudian dinukil oleh lisan-lisan manusia dan belum dihapus bersama terhapusnya syariat mereka adalah kalimat, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Zahir hadis ini, analladzi la yubali, orang yang tidak peduli dengan dosa dan tidak malu kepada manusia, tidak pula malu kepada Allah, maka dia akan melakukan berbagai macam kejelekan yang dia inginkan, karena dia tidak memiliki rasa malu yang menghalanginya. Maka siapa yang kehilangan rasa malu, maka dia melakukan apa saja yang dia mau berupa kejelekan. Fasna masyikta, di sini adalah celaan keras, atau ini ancaman. Artinya, lakukanlah apa yang kau mau, maka engkau akan melihat dampak dari perbuatan itu. Wahada fihi, dan isi hadis ini juga celaan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang sahih, iman itu 60 sekian cabang, yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu cabang iman. Fal haya, maka rasa malu lah yang menghalangi manusia untuk melakukan hal yang tidak pantas. Oleh karena itu rasa malu adalah salah satu cabang iman dan dia terpuji. Di wafil hadis, di hadis disebutkan Nabi pernah mendengar ada seorang yang menasihati saudaranya karena saudaranya ini terlalu pemalu. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan dia, karena rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Maka rasa malu adalah akhlak yang terpuji yang Allah letakkan pada diri manusia untuk menghalangi manusia dari hal yang tidak pantas dia lakukan. Maka dia adalah salah satu cabang iman yang penting. Wa khuluqun, dan dia adalah akhlak yang mencegah seseorang dari ar-radail, melakukan hal-hal yang hina, dosa, maksiat dan hal-hal yang menunjukkan akal yang jelek, akal yang rusak. Maka jika faqadal insanu, faqada kehilangan, jika seorang itu kehilangan akhlak ini, maka dia tidak peduli dan sehingga dia melakukan apa saja yang dia mau. Jadi satu realita yang bisa kita saksikan di masyarakat kita. Maka sebagian orang karena tidak punya rasa malu, dia tidak peduli maksiat yang dia lakukan, hal yang buruk dan hal yang hina yang dia lakukan, sampai-sampai kemudian perbuatan yang kecil atau berkata-kata dengan perkataan yang jelek, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian ya, sebagian wartawan, sebagian sahafiyin, ya, jurnalis, minal kalam fil ahkami syar'iyah, ya, berbicara mencela hukum syariat, melecehkan para ulama, padahal sedikit pun dia tidak faham agama. Maka isi hadis ini motivasi untuk berakhlak dengan akhlak rasa malu. Dan ini wahad dan nau, dan ini adalah rasa malu yang terpuji. Adapun rasa malu yang menghalangi seorang untuk belajar, bertanya kepada orang yang berilmu, maka di bahasa Arab disebut khojalan, bukan hayaan. Wawwa matmumun dan khojal, rasa malu untuk melakukan kebaikan, satu hal yang tercela. Maka seorang muslim tidaklah sepatutnya punya rasa malu untuk bertanya dan menanyakan hal-hal yang membingungkannya. Maka jika in mana'u al-khujalu, ya, maka jika rasa malu itu menghalanginya untuk bertanya dan belajar, maka ini adalah satu keterbatasan dan satu kekurangan pada dirinya. Wahadahu al-mutabadar, inilah yang langsung tertangkap dari makna hadis ini, yaitu motivasi untuk memiliki rasa malu. Adapun sebagian ulama menafsirkannya dengan tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan bahasanya hadis ini adalah kaidah tentang apa yang boleh dilakukan di depan publik dan yang tidak. Ya, sehingga maknanya, idza kana allati taf'aluhu, jika sesuatu yang Anda lakukan itu Anda tidaklah malu untuk melakukannya. Tidak malu kepada orang-orang saleh di tempat Anda, di masyarakat Anda, ketika Anda melakukannya dan dia melihatnya, silakan Anda lakukan. Adapun jika itu adalah satu hal yang malu untuk dilakukan, maka tinggalkanlah. Wa wala yakhtalifu takriban, kurang lebih ini tidaklah berbeda dengan penjelasan yang pertama. Maka disampaikan oleh pensyarah ada dua makna untuk hadis ini. Makna yang pertama adalah celaan. Ya, makna yang pertama adalah celaan atau ancaman. Makna yang kedua itu kaidah. Kaidah apa yang selayaknya diposting di medsos dan apa yang selayaknya tidak diposting, apa yang layak dilakukan di tempat-tempat publik yang dilihat oleh banyak orang dan apa yang tidak selayaknya dilakukan. Tolak ukurnya adalah ini satu hal yang bikin malu ketika kita dilihat oleh orang saleh yang kita hormati di ataukah tidak. Jika tidak, silakan dilakukan. Jika malu, ya, maka berarti itu hal yang selayaknya tidak dilakukan. Kata Ibnul Qayyim di Adab wa Dawa, al-haya itu diambil dari kata-kata al-hayatu, artinya kehidupan. Ya, maka sehingga besaran rasa malu itu berbanding lurus dengan besaran hidupnya hati. Maka jika hati itu semakin hidup, maka akan semakin besarlah al-haya, rasa malu yang dia miliki. Dan orang yang tidak memiliki rasa malu, al-qihah, maka dia adalah orang yang hatinya mati atau hampir mati. Ya, demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arhudawana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.